Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkhitan perempuan. Nah ini tidak enak ngomong ini. Banyak laki-laki yang jomblo. Tapi kamu perlu tahu juga, karena kan nanti berbicara syariat. Perempuan itu yang wajib dikhitan itu hanya bagian, ya apa istilahnya, yang menonjol di atas lubang. Nanti kamu lihat sendiri lah, pastikan ya. Jadi bagian yang menonjol, daging lebih nggak banyak, daging lebih sedikit yang menonjol di atas bulatnya itu. Jadi dia seperti apa ya? Seperti leher ayam itu, tanduk ayam itu, ada daging lebih, Nah itulah dia pokoknya. Itu saja. Dikerik apa anu dikit, enggak mesti sampai habis, enggak dikit aja, udah itu aja. Enggak mesti sampai habis enggak. Dikerik atau dipotong sedikit, atau kalau kata orang kampung dipatok ayam cukuplah. Walaupun nangis-nangis juga kan. Itu yang wajib daerah yang wajib dikhitan bagi perempuan. Khitan menurut pendapat terkuat dalam mazhab kita Imam Syafi'i adalah wajib. Menurut pendapat kita Imam Syafi'i adalah wajib. Walaupun ada pendapat kedua yang mengatakan khitan bagi wanita adalah sunnah. Itu pendapat kedua. Maka kalau masih kecil, ambil pendapat pertama, wajib. Tapi kalau sudah gede, belum khitan juga, malu lah dia kan mau khitan. Ambil pendapat kedua biar enggak dosa. Yaitu khitan bagi perempuan hukumnya sunnah. Tapi menurut pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i, khitan itu hukumnya wajib. Jadi kalau masih kecil, khitan gede. Hikmahnya apa? Hikmahnya ini saya dapat di kitab juga, bukan saya ngada-ngada. Karena perempuan itu kalau enggak dikhitan, syahwatnya akan gede. Sehingga nanti dia kesusahan di dalam mengontrol syahwat. Ini hikmah khitan bagi perempuan. Sehingga kalau dia sudah dikhitan, maka dia akan dengan mudah bisa mengontrol syahwatnya. Wallah alam benar apa tidak, tapi saya temukan itu di dalam suatu kitab, ada kitabnya. Hikmah khitan bagi perempuan. Begitu juga laki-laki. Laki-laki lebih banyak lagi, lebih wajib lagi, ya kan? Karena najis. Karena kalau enggak dikhitan nanti kumpul najisnya di situ. Paham ya? Najis itu. Karena kalau enggak khitan, yang enggak khitan itu kan kencing, nanti sisa itu. Di sisa yang mau dipotong itu ngumpul di situ. Nah, nanti bisa mengkristal jadi penyakit, kencing batu karena enggak khitan. Juga enggak higienis. Nah, nanti kalau sholat bagaimana? Kalau misalnya ada sisa air kencing di kemaluannya. Kan enggak sholat. Kenapa enggak sah? Karena sholatnya membawa najis. Jadi laki-laki lebih wajib lagi. Di dalam urusan khitan. Dan khitan ini agama Islam yang pertama kali. Mereka non-muslim itu ngikut kita. Agama. Dan orang yang pertama kali khitan adalah Nabi Ibrahim alaihi. Nabi Ibrahim. Khitan orang pertama kali khitan adalah Nabi Ibrahim ya alaihis salam. Wallahu a'lam.